الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد طيب إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita tentang adab bersin dan menguap dari kitab Zadul Ma'ad lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. ولهذا قال رحمه الله تعالى ولهذا قال سمته وشمته بالسين والشين bisa dengan sin dan bisa dengan shin fakilahuma bimakna wahid. Ada yang mengatakan bahwa ini maknanya sama walaupun hurufnya berbeda. Qala Abu Ubaidah wa ghairuhu qala wa kullu da'in bi khairin fa huwa mushammitun wa musammitun. Berkata Abu Ubaidah dan yang lainnya dari kalangan para ulama, wa kullu da'in bi khair, semua orang yang berdoa meminta kebaikan maka dia dikatakan musyammit wa musammit. Wa qila bil mahmalah du'aun lahu bi husnil samt. Ada yang mengatakan bisin adalah doa lahu bi husnil samt, adalah doa untuknya dengan kebaikan dan agar supaya kembali dia ke keadaan yang sebelumnya, minas sukuni wadda'ah, dari ketenangan. Karena ketika orang bersinkan badannya goncang goyang. Fainal utas yuhdithu fi a'dha'i fil a'dha'i harakatan wa inzi'ajan. Karena orang yang bersin akan terjadi pada tubuhnya kegoncangan, ada gerakan, kaget. Itu kalau sin. Wabil mu'jama du'a'un lahu bi an yasrifallahu anhu ma yashmitu bihi a'da'uhu. Atau dengan shin, maka doa untuk orang yang bersin ini agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan diri dia kegembiraan dari musuh-musuhnya terhadap dia. Fashammithu idza azala anhu asyamata. Ini fashammathu idza azala anhu asyamata. Yani kalau dihilangkan daripadanya asyamata. Yani kegembiraan dan kebahagiaan musuh ketika kita ditimpa sesuatu dari yang tidak menyenangkan. Kaqiranil ba'ir idza uzila atau uzala idza azala qiradahu anhu. Ini cari nanti barakallahu fikum ini maknanya. Wa qila huwa du'a'u lahu bi tsabatihi ala qawaimihi fi ta'atillah. Ada juga yang mengatakan bahwa fashammithu artinya doakan untuknya agar supaya tetap kokoh dia di atas kaki-kakinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'khudhu minasy-syawamit wa hiya al-qawa'im, diambil dari kata-kata syawamit yaitu adalah qawa'im, yakni kaki. Wa qila huwa tashmitul lahu bisyaitan li'iradatihi bihamdillahi ala ni'matil utas. Wakil ada juga mengatakan bahwa pasyam itu artinya tashmitul lahu bisyaitan, yakni kita mendoakan untuknya sehingga syaitan merasa jengkel dan tidak senang. Li'iradatihi bihamdillahi ala ni'matil utas, untuk menjadikan syaitan itu jengkel karena memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bersin ini. Wa ma hasalahu bihi min mahabbillah, dan apa yang terjadi pada orang ini dari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani karena bersin, bersin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah yuhibbuhu. Fa idza dzakara al-'abdullah wa hamidahu. Kalau seorang hamba berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memujinya ketika dia bersin, sa'adzalika syaitan min wujuh, menjadikan syaitan tidak senang dari beberapa sisi. Minha nafsul utas alladhi yuhibbuhullah. Pertama, bersin itu sendiri adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hamidallaha alaihi, orang itu memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersin. Yang ketiga, doaul muslimin lahu birrahmah, orang-orang muslim ketika mendengar orang bersin ini memuji Allah, maka dia didoakan untuk mendapatkan rahmah, dan doa'uhu lahum bil hidayah, dan doa orang yang bersin tadi kepada orang yang mendoakannya untuk mendapatkan rahmat dengan doa agar supaya mereka diberi hidayah dan diperbaiki keadaannya. Wadhalika kulluhu ghaidun lisyaitan, semua perkara ini menjadikan syaitan tidak senang. Barakallahu fikum. Wa muhzinun lahu, dan menjadikan syaitan bersedih hati. Fatashmitul mu'min bighaidi aduwihi wa huznihi wa ka'abatihi fasummiyat du'a lahu birrahmati tashmitan lahu. Fatashmitul mu'min bighaidi aduwihi, maka ketika kita mendoakan orang mukmin dengan cara menjadikan syaitan itu tidak senang, tapi menjadikan syaitan sedih, gundah gulana, fasummiyat du'a lahu birrahmah, maka dinamakanlah doa orang yang mendengar orang bersin ini mengatakan alhamdulillah doa untuknya dengan rahmah itu dikatakan tashmitan lahu. Barakallahu fikum. Lima fi dhimnihi min syamatatihi bi'aduwihi. Lima fi dhimnihi, karena ada pada doa itu kandungan yang menjadikan sedih musuh-musuhnya, yakni syaitan. Wa hadha ma'nan latifun idza tanabbalahu al-'atisu wal musyammit. Dan ini adalah makna yang sangat barakallahu latif, sangat bagus. Idza tanabbalahu al-'atis, kalau ini diperhatikan betul oleh orang yang bersin dan orang yang mendoakannya. Jadi bukan cuma sekedar kita bersin dan mengatakan alhamdulillah barakallahu fikum, dan orang yang mendengarnya mengatakan yarhamukallah, kemudian dibalas ulang dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena di baliknya ada sesuatu, yakni menjadikan syaitan tidak senang, menjadikan syaitan gundah gulana, menjadikan syaitan bersedih hati. Kalau ini dipahami, dimengerti, maka kedua-duanya bisa mendapatkan manfaat dari amal soleh ini. Masya Allah. Wa adhumat indahuma manfaatu ni'matil utasi fil badani wal qalb, dan akan menjadi besar manfaat untuk keduanya, nikmat bersin ini pada badan dan kalbu. Wa tabayyana sirru fi mahabbatillahi lahu fallahu falillahil hamdu alladhi huwa ahluhu kama yanbaghi li karimihi wajhihi wa izzi jalalihi. Maka jelas dari sini rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyenangi bersin ini. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang pantas untuk dipuji. Kama yang bagi sebagaimana mestinya, li karimi wajhi, karena kemuliaan wajahnya dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faslun, insyaallah selesai tentang masalah bersin. Jadi jangan disepelekan bersin ini, barakallahu fikum. Kalau kita bersin, kita ucapkan alhamdulillah, dan agar supaya orang yang mendengarkan kita memuji Allah, dia juga mengatakan yarhamukallah, dan kita membalasnya ulang dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Barakallahu fikum. Jangan bersin kemudian diam-diam saja atau mengatakan alhamdulillah tapi dengan suara yang sangat kecil sehingga tidak didengar oleh orang. Akhirnya juga tidak didoakan. Baik. Karena syaratnya orang harus mendengar ucapan hamdalah yang dia ucapkan. Nah, dari sejak kecil anak-anak kita, kita biasakan. Dan jangan dijadikan barang mainan. Barakallahu fikum. Mempermain-mainkannya, memperolok-olokannya. Baik. Faslun wa kana min hadis sallallahu alaihi wasallam bil utasi ma dzakarahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Baik. Masih bersin barakallahu fikum. Wa khafadha aw ghadda bihi sawtahu. Qala Tirmidzi rahimahullahu taala haditsun sahih. Baik, apa anak masih bersin ini barakallahu fikum. Petunjuk beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam fil utas dalam masalah bersin, madzakarahu Abu Daud wa Tirmidzi, apa yang diucapkan disampaikan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bersin, beliau meletakkan kedua tangannya atau pakaiannya di mulutnya. Barakallahu fikum. Jangan bersin di hadapan orang karena akan keluar berbagai macam. Barakallahu fikum. Yang menjadikan orang tidak nyaman. Wa khafadha, dan berusaha untuk mengekangnya. Taib aw ghadha bihi sawtahu, atau menekan suaranya ketika bersin. Baik. Qala Tirmidzi haditsun sahih. Wa yudzkaru anhu sallallahu alaihi wasallam anna at-tathauba asy-syadida wal utasa syadid min asy-syaitan. Dan disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tathauba asy-syadida wal atas. Taib wal atsata asy-syadida min asy-syaitan. Yani nguap yang sangat besar suaranya dengan bukaan mulut yang sangat luas. Barakallahu fikum. Disertai dengan suara yang keluar. Demikian juga bersin yang sangat keras. Barakallahu fikum. Sengaja-sengaja dibesar-besarkan. Ini dari syaitan. Baik. Tapi hadisnya lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik. Wa yudzkaru anhu, tapi kalau menahan silahkan menahan, tapi untuk di barakallahu fikum dikatakan itu dari syaitan, maka tidaklah demikian adanya. Kalau dalam posisi sholat dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, tetap barakallahu fikum dia mengucapkannya tapi dengan suara yang lirih. Tayyib barakallahu fikum. Wa sahha anhu. Tayyib. ويذكر عنه أن الله يكره رفع الصوت في التثاؤب والعطاس. Dan disebutkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak senang dengan mengangkat suara ketika bersin dan ketika menguap. Tapi hadisnya juga lemah. Barakallahu fikum. Karena yang namanya bersin ya berbeda-beda orang. Barakallahu fikum. Ada memang orang yang suara bersinnya kencang, hatta ditutupi dengan sesuatu memang tetap kencang suaranya. Ya beda, ada juga yang cuma sekedar kayak cuma sama seperti bersinnya kucing. Enggak besar suaranya, suara bersinnya. Tapi ada juga emang orang Masya Allah. Tapi nampaknya di sini hadis-hadis yang mengatakan bahwa suara bersin yang sangat keras itu datangnya dari syaitan, hadisnya lemah. Wa sahanu annahu atasa indahu rajulun faqala lahu yarhamukallah thumma atasa ukhra faqala ar-rajulu mazkum faqala ar-rajulu mazkum. Hadza labdu Muslim annahu qala fil marrati thaniyati wa amma Tirmidzi faqala bihi an Salam bin al-Aqwa atasa rajulun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana syahidun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah thumma atasa tsalitsata wa tsalitsata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza rajulun mazkum. Baik. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Baik. Ada seorang bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya yarhamukallah. Tsumma atasa ukhra, kemudian bersin lagi berikutnya. Faqala ar-rajulu mazkum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ini lagi sakit pilek. Baik, akhirnya Muslim. Hadal abdu Muslim annahu qala fi al-marrati tsaniyah wa amma al-marra At-Tirmidzi, adapun yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, faqala bihi an Salamah bin Al-Aqwa atasa rajulun inda Rasulillah wa ana syahidun, faqala Rasulullah SAW yarhamukallah, thumma atasa tsaniyah wa tsalitsah. Yang diriwayatkan Muslim tadi cuma dua kali kemudian Rasul mengatakan orang ini sakit pilek. Kemudian riwayat At-Tirmidzi tiga kali orang ini bersin dan semuanya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah. Yang ketiganya Rasul mengatakan hadza rajulun mazkum, orang ini lagi sakit pilek. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Wa qad rawahu Abu Daud an Sa'id an Abi Hurairah mauqufan alaihi sami' shammit akhaka thalathan fama zada fa huwa zukam. Tapi hendaknya engkau doakan saudaramu tiga kali. Tiga kali bersin, kalau berkali-kali berarti dia sudah sakit itu. Barakallahu fikum. Dia bersin-bersin terus, bersin terus. Akal. Wa bi riwayatin an Sa'id qala la a'lamu illa annahu rafa' al haditha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'na. Berkata baik. Sa'id la a'lamu illa annahu rafa' al haditha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahui kecuali orang ini memarfu'kan hadis ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Daud rawahu Abu Nuaim an Musa bin Qais an Muhammad bin Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha. Wa Musa bin Qais hadha alladhi rafa'ahu huwa al-Hadrami al-Kufi. Baik. Ya'rafu bi usfur al-Jannah qala Yahya bin Ma'in thiqah wa qala Abu Hatim ar-Razi la ba'sa bihi. Wa dhakara Abu Daud an Abi an Ubayd bin Rifa'ah الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشميت العاطس ثلاثا فإن شئت فشمته وإن شئت فكف ولكن له علتان إحداهما إرساله فإن عبيدا هذا ليس له صحبة والثانية أن به أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن Dalani waqad tukullima fihi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mendoakan orang yang bersin cuma tiga kali. Fa in syi'ta fashammithu wa in syi'ta fakuffa. Kalau engkau mau silakan. Tapi menambah kalau tidak silahkan berhenti. Akan tetapi hadis ini memiliki dua illah. Tapi irsal, barakallahu fikum, dan seorang rawi yang bernama Abu Khalid Yazid bin Abdurrahman dibicarakan oleh para ulama tentang kelemahannya. Wa bil babi haditsun akhar an Abi Hurairah yarfa'uhu idza atasa ahdukum falyushammithu jalisu. Fa in zada ala thalathatin fa huwa mazkum. Idza atasa ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya didoakan oleh orang-orang yang ada di sampingnya, dekatnya, yang mendengarkan pujian dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yarhamukallah. Fa in zada ala thalatha, kalau ternyata bersinnya lebih dari tiga kali, bahwa mazkum, maka orang ini sebenarnya sakit pilek. Taib, wala tusham itu pada thalith, dan jangan kau lagi mendoakannya setelah yang ketiga. Wa hadzal hadits huwa hadits Abi Daud alladhi qala bihi rawahu Abu Nuaim an Musa ibn Qais an Muhammad bin Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah wa huwa hadithun hasan. Fa in qala idza kana bihi zukamun fa huwa aula ayyad ayud'a lahu mimman la illata bihi ila yud'a lahu kama yud'a lil marid wa bihida'un wa waja'. Kalau ada orang yang berkata idakana bihi zukam, kalau orang ini bersin karena memang penyakit pilek yang dia dapati, dai fahuwa aula ayud alahu miman la illata bihi. Dia lebih pantas untuk didoakan ketimbang orang yang tidak berpenyakitan. Maka jawabannya yuda alahu, tetap kita doakan. Misalnya kita tidak tahu kalau dia lagi pilek, bersin dia, alhamdulillah. Dai bersin lagi, kita kan alhamdulillah. Kalau dia mengatakan kita mengatakan yarhamukallah ketika dia mengatakan alhamdulillah sampai 3 kali, kemudian keempat kalinya dia masih bersin-bersin terus. Dai maka kita doakan. Tapi bukan doa rahmat, doa kesembuhan karena dia lagi sakit. Tapi kita doakan dia sebagaimana kita doakan saudara-saudara kita yang lainnya yang sakit. Syafakallah. Tapi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan untuk engkau. Tapi yudalahu didoakan untuknya sebagaimana kita doakan untuk orang-orang yang sakit. Wa amma sunnatul utas alladhi yuhibbuhu Allahu wa huwa ni'matun wa yadullu ala khiffatil badan wa khurujil abkhurah al muhtaqinah fa inna ma yakun ila tamamis salat wa ma zada 'alayha yud'a li sahibihi bil afiyah. Adapun bersin yang menunjukkan tentang sehatnya seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan nikmat dan menunjukkan tentang ringannya badan seseorang. Barakallahu fikum. Ini kalau orang bersin dia lagi dalam kondisi fit sesungguhnya. Wa khurujil abkhura almuhtaqina, dan keluarnya bukhur, gas atau sesuatu yang ada dalam diri seseorang keluar yang tertahan sebelumnya di dalam. Fa inna ma yakunu ila tamamis salas. Kalau bersin yang seperti ini hanya sampai 3. Artinya kalau lebih dari 3 kali maka sebenarnya dia adalah orang yang sakit. Maka kita doakan agar supaya cepat sembuh. Syafakallah. Wa qawluhu fi hadzal hadis, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, ar-rajulu mazkum, orang ini lagi sakit. Tambihun ala du'a ilahu bil afiyah. Ini juga tambih peringatan dari beliau agar supaya orang ini didoakan kesembuhan. Li'anna az-zukmata illah, karena pilek itu adalah penyakit. Wa bihi i'tidar min tarki tashmitihi ba'da salat. Dan ini juga merupakan udzur untuk mendoakan rahmat setelah 3 kali. Tapi hendaknya didoakan kesembuhan. Wa bihi tambihun ala tambihun lahu ala hadhihi al-illah liyatadarakaha wa la yuhmiluha. Dan juga peringatan bagi orang yang sakit ini agar supaya dia cepat mengobati dirinya dan dia tidak membiarkannya. Barakallahu fikum. Sahih bahwa badan itu memiliki apa? Antibodi. Barakallahu fikum. Memiliki imun, kemampuan untuk mengobati dirinya sendiri, kemampuan untuk menolak penyakit. Inilah jasad manusia yang sedemikian rupa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak mengapa untuk kita membantu jasad kita ini dengan obat-obatan agar supaya lebih cepat pemulihannya, lebih cepat kesembuhannya biidznillah tabaraka wa taala. Baik. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berobat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tadawaw ibadallah." Baik. Hendaknya kalian berobat wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara pengobatan yang tentunya mujarab. Mujarab itu sudah teruji, sudah tercoba. Sudah jadi bahasa Indonesia mujarab. Mujarab itu dari kata-kata mujarrabun, sudah dicoba, sudah apa ya namanya? Sudah teruji bahwa obat ini untuk penyakit ini insyaallah sembuh. Obat ini untuk penyakit ini insyaallah sembuh. Barakallahu fikum. Maka kita berusaha untuk melakukan pengobatan, termasuk diantaranya adalah kai, termasuk diantaranya hijama. Tapi kai di tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali keadaan tertentu. Baik. Hijama ini ya bekam. Baik. Kondisi manusia ini disebutkan nanti di jilid 2 ini memiliki beberapa keadaan. Baik. Masalah rutubah, yabusa, harara, buruda. Ini ada dalam pembahasan ketabiban. Dingin, panas, kering, lembab. Kapan kondisi-kondisi ini barakallahu fikum melebihi yang lainnya, maka akan timbul penyakit-penyakit tertentu. Kondisi-kondisi yang orangnya merasa kurang nyaman dan kurang sehat. Baik. Maka pengobatan itu diobati dengan barakallahu fikum lawannya. Ketika penyakit yang muncul itu karena dingin, maka diobati dengan obat-obat yang memiliki sifat panas. Demikian juga kebalikannya. Dan ini kembali kepada pakarnya, tentu ahlinya, para tabib yang mempelajari masalah-masalah yang seperti ini. Ya nanti di luar. Baik. Nanti di luar sama seperti kalau dia mendengar azan. Nanti di luar. Barakallahu fikum. Fattakullaha mastata'at. Wa fihi tanbihun lahu ala hadhil illa liyatadarakaha wa la yuhmilha. Di sini juga ada peringatan bagi orang yang sakit, yang bersin-bersin karena pilek, flu. Barakallahu fikum, agar supaya dia segera berobat. Baik, dan tidak membiarkan penyakitnya. Karena terkadang penyakit kalau dibiarkan sementara tubuh tidak mampu untuk melawannya, akan semakin berat dan berat. Paham barakallahu fikum? Semakin dan berat, mungkin awalnya penyakitnya kecil, biasa-biasa. Tapi kondisi tubuh tidak mampu untuk melawannya sehingga semakin memberatkan keadaannya. Seperti kita katakan tadi, butuh ada pengobatan, butuh ada usaha agar supaya lebih cepat taib sembuh. Kata Rasulullah SAW, tadawa ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna Allah ma anzala da'a illa wa anzala ma'ahu dawa'a. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Baik. Terkadang obatnya itu sudah sungguh sangat sederhana dan murah. Baik. Diketahui oleh orang tertentu dan tidak diketahui oleh orang lain. Cara pengobatannya mungkin sederhana, tapi ya dia maunya yang mahal, akhirnya mahal. Fakalamuhu sallallahu alaihi wasallam kulluhu hikmatun wa rahmatun wa ilmun wa huda. Maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah hikmah, rahmah dan ilmu serta petunjuk. Faqad ikhtalafa an-nasu fi mas'alataini, dan berselisih pendapat orang-orang tentang dua masalah ini. Pertama, annal atisa idza hamidallaha fa sami'ahu ba'dul hadirin duna ba'd. Kalau ada orang yang bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, kemudian orang yang hadir di situ sebagian mendengar, sebagian lagi tidak mendengar, hal yusanu liman lam yasma'hu tashmitahu. Apakah juga disunnahkan kepada orang yang tidak mendengarnya mendoakan dia yarhamukallah? Baik. 10 orang yang dengar 5, yang tidak dengar 5 lagi. Ketika lima orang ini mendoakannya yarhamukallah, tersadar yang lainnya yang tidak mendengar ikut-ikutan juga akhirnya mengatakan yarhamukallah. Baik, bagaimana? Apakah yang tidak mendengar boleh mendoakannya atau tidak? Baik. Fi qawlan wal azhar annahu yushammitu idza tahaqqaqa annahu hamilallah. Yang nampak di sini yang lebih dekat bahwa yang tidak mendengarnya juga harus mendoakannya kalau pasti orang ini memang bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walaysal maqsudu sama'ul musyammit lil hamd wa innamal maqsudu nafsu hamdihi. Walaysal maqsud, dan bukanlah maksud dari memuji Allah Subhanahu wa taala ini adalah mendengarnya, tapi yang dimaksud di sini adalah pujiannya itu sendiri, didengar atau tidak. Baik. Famata tahaqqaqa tarattaba alaihi at-tashmit, maka kapan dia bisa pastikan bahwa orang ini memang betul-betul bersin dan memuji Allah, maka dia harus mendoakannya yarhamukallah. Kama law kana al-musyammitu akhras wa ra'a harakata syafatayhi bil hamd. Sebagaimana kama law kana al-musyammitu akhras. Sebagaimana orang yang mendoakan itu akhras, yakni bisu. Baik. Wa ra'a harakata syafatayhi bil hamdi. Karena al-musyammat kelihatannya. Al-musyammat, orang yang bersin tadi akhras, yakni bisu. Wa ra'a harakata syafatayhi bil hamd, dan dia melihat gerakan dua bibirnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa in hamidallaha fashammituhu. Hadha huwa as-shawab. Qala fa in hamidallaha, kalau dia memuji Allah Subhanahu wa taala maka doakanlah. Jadi walaupun dia tidak mendengar ucapan yang keluar dari mulutnya alhamdulillah, tapi Anda melihat barakallahu bikum orang ini memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya Anda mendoakannya. Ya idza tarakal hamd fa hal yustahabbu liman hadarahu ayyadhkurahul hamd ayyudzakkirahul hamd. Kalau ada orang bersin tapi tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka apakah perlu, apakah disunnahkan orang yang hadir di situ untuk mengingatkan dia agar supaya memuji Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang bersin tidak bilang apa-apa, bilang alhamdulillah. Baik, diingatkan agar supaya dia mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana ini hukumnya? Faqala Ibnu Arabi la yudzakirhu. Berkata Ibnu Arabi, tidak perlu diingatkan. Qala wa hadza jahlum min fa'ilihi. Waqala an-Nawawi akhta'a man za'ama dhalika. Bal yudzakirhu, berkata Nawawi, ini satu kesalahan orang yang membiarkan barakallahu bikum orang bersin tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi diingatkan. Bal yudzakirhu wa huwa marwiyun an Ibrahim an-Nakhai. Ini juga diriwayatkan dari al-Imam Ibrahim an-Nakhai, qala wa huwa min babin nasihah wal amri bil ma'ruf. Diingatkan karena ini termasuk nasihat dan termasuk amar ma'ruf. Wa ta'awun al birri wat taqwa, juga termasuk ta'awun al birri wat taqwa. Wa zahirus sunnah yuqawi qawla ibn al-Arabi, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yushabbit alladhi 'atasa wa lam yahmadillah. Dan zahir dari sunnah menguatkan ucapan pendapat Ibnu al-Arabi bahwa orang yang tidak memuji Allah ketika bersinian dibiarkan saja. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakannya. Walam yudzakkirhu, dan tidak juga mengingatkannya. Wa hadza ta'zirul lahu wa hirmanu li barakati du'a lima lamma harrama nafsahu barakatal hamd. Dan termasuk ta'zir, hukuman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak didoakannya. oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dia mendapatkan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia juga telah mengharamkan dirinya keberkahan memuji Allah Subhanahu wa taala. Panasiyallaha. Baik. Fasarafa qulubal mu'mina wa alsinatahum an tashmitihi wa du'a ilahu. Panasiyallaha, maka orang ini juga akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan hati orang-orang beriman dan lisan-lisan mereka untuk mendoakannya. Walaukan tadzkiruhu sunnah lakana Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bi fi'liha wa ta'limiha wa li'anati ayyin alaiha, kelihatannya akan seandainya ini adalah sunnah yang mengingatkan orang barakallahu bikum untuk mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka tentunya yang lebih pertama melakukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkannya dan membantu untuk melakukannya. Tapi kalau itu adalah anak-anak kita barakallahu fikum, anak-anak kita hendaknya kita ingatkan dalam bentuk pengajaran, pembiasaan barakallahu fikum. Fasrun wa sahanu sallallahu alaihi wasallam al yahuda kanu yata'atasuna indahu yarjuna ayyakula lahum yarhamukallahu fa kana yaqulu yahdikumullahu yuslihu balakum. Dulunya orang-orang Yahudi sengaja-sengaja bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berharap semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan rahmat untuk mereka, tapi beliau tidak mendoakan rahmat untuk mereka, mendoakan hidayah, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kalian masuk Islam, itu maksudnya. Baik. Tidak ada manfaat doa-doa yang lainnya kalau Anda tidak masuk Islam. Islam itu pokok. Barakallahu fiikum. Kita cukup sampai sini barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, wassalatu wassalamu alaikum.